السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله الدين أساس فما ليس له أساس فخراب والسلطان حارس فما ليس له حارس فضائل. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, mari kita manfaatkan waktu yang tidak lama ini untuk sama-sama menyimak apa yang Al-Faqih haturkan kepada jemaah supaya tidak ngelantur untuk mengantarkan bahasan ini adalah saum dan totalitas ketakwaan, totalitas ketaatan. Ayatnya sudah saya baca, hadisnya sudah saya baca. Yang pertama, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi inti dari puasa ini adalah supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Dan hidup ini akan bermakna apabila nanti pada saat kita mati, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, jawabannya hidup ini akan sukses apabila hidup ini diisi dengan takwa. Dan hidup ini akan gagal, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah apabila hidup di dunia ini disia-siakan. Pulang tidak punya takwa. Harta benda jabatan semua itu urusan dunia, perkara hina, fana, ditinggalkan dan melahirkan pertanggungjawaban. Yang utama itu adalah takwa. Maka bagi orang yang berakal, takwa ini menjadi prioritas hidup. Yang lain itu adalah kelengkapan saja. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berakal, maka takwa itu dianggap paling lengkap hidup. Dan jadi prioritas itu adalah justru sesuatu yang fana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa takwa itu? Saya mengambil pernyataan dari sahabat sekaligus menantunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, at-taqwa khasyatul minal jahila. Takwa itu adalah ketakutan kita yang membuat kita tunduk patuh kepada Allah yang Maha Gagah. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah secara utuh, secara kafah, secara sempurna. Karena kita dan alam ini adalah ciptaan Allah, maka yang berhak mengatur kita dan kehidupan ini adalah Allah. Peraturan itu tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang takwa kalau tidak al-amal bil tanzil, tidak mengamalkan Al-Qur'an. Wal qanaatu bil qalil. Orang takwa itu adalah orang yang merasa cukup, berkah, tenang, bahagia dengan bagian kecil dunia, karena memang dunia bukan tujuan. Wal isti'dadu li yaumir akhir. Orang yang takwa itu adalah orang yang setiap saatnya sibuk melakukan persiapan berupa iman dan amal soleh untuk bekal pulang menghadap Allah. Di empat itu kata Sayyidina Ali. Apa yang pertama? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah membuat kita taat. Yang kedua, peregangan tubuh mengamalkan Al-Qur'an dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, qanaah. Dunia itu gak usah banyak, asal cukup berkah halal istiqomah buat ibadah. Yang keempat, sibuk apa namanya melakukan persiapan untuk mati, untuk pulang menghadap Allah. Itu orang takwa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan takwa ini, jadi takwa yang seperti tadi ditandaskan oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, orang Ciracas, orang Cibubur, orang saya dari Cikampek yang beriman, gerak takwa akan jadi kalian coba Cikampek. Takwalah kalian semuanya kepada Allah tadi haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. jangan takwa yang parsial, takwa yang separuh-separuh. Gak boleh takwa-takwaan, iman-imanan, Islam-Islaman, nanti dapat surganya, surga-surganya. Kan kita sudah diberikan oleh Allah hidup yang nyata, akal yang nyata, fasilitas hidup yang nyata. Itu semuanya adalah bukan pemberian ya. Kalau kemudian hibah itu enggak ada pertanyaan, ini amanah. Kata Allah, gunakan itu semua untuk kamu mengajar takwa yang sebenarnya. Jadi, kemudian takwa awal-awal kita juga enggak mau kok dikasih istri-istri-istrian, kasih suami-suami-suaminya, anak-anak-anakan. Kita kepada Allah yang serius, takwa, jangan takwa takwaan. Tapi kata Allah, hak satu pati. Walau kamu mati, jangan kamu mati, kata Allah. Illa wa antum muslim, kecuali kamu Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persoalannya, Pak. Hari ini ada kepahaman yang salah banyak terjadi di tengah umat Islam. Yang kepahaman yang salah itu wajib kita luruskan. Karena orang itu kan kalau pahamnya sudah salah, pahamnya sudah gagal, maka ngomongnya akan salah, perbuatannya pun akan salah. Gagal paham, salah paham akan membuat gagal dan salah dalam beramal. Kalau lebih nanti, apa yang salah hari ini di tengah umat Islam yang melalui mimbar mulia ini wajib saya luruskan. Orang Islam menganggap tak dikira Islam itu cuma ngatur bab sholat. Maka orang Cikampek kalau ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu gimana kalau sholatnya dibalik? Sholat subuh dibuat 8 rakaat yang sekalian senam, subuhnya kita buat 2 rakaat kalau sekalian ngasok. Oh, itu subuh juga Ustaz. Benar, sesat itu. Bagus. Gak sesuai sama Quran, gak sesuai sama Rasul. Bapak-bapak, rumahnya dalam haji orang pindah gelai di Karawang. Anak pemukah harus pakai ongkos mahal. Wah, enggak benar tuh. Haji itu ya harus di Mekah. Gimana kalau kita paksa pindahin di Karawang? Itu bisa. Aliran sesat itu bagus. Dalam persoalan itu bagus. Tapi heran lah, giliran masuk wilayah yang lain, ekonomi misalnya, diajak berekonomi Islam, gak mau, malah nerimanya ekonomi kapitalis. Apa bedanya ekonomi Islam sama ekonomi kapitalis? Kalau ekonomi Islam itu standarnya adalah halal-halal. Yang halal diambil, yang haram walaupun menggiurkan ditolak. Kapitalis bukan, standarnya adalah untung rugi, bukan halal-halal. Makanya bapak-bapak nanti kalau mudik, kalau kemarin-kemarin ya sebelum ada tol Cikapali itu, yang mudik ke Jawa mesti lewat Pantura. Itu banyak yang RM ke rumah makan tapi nggak ada nasinya, yang ada perempuan. Bahasa Mandarinnya kalau sudah satu pating boleh pak. Pinggir jalan. Bapak-bapak mau tahu, hampir 99% ternyata yang punya RM itu adalah haji. Namanya Haji Jabal. Haji Germong. Haji yang sholatnya ikut Islam, hajinya ikut Islam, ekonominya kumaha dewek. Maan mencak itu. Gak bener itu. Dia beranggapan, ya walaupun saya germok katanya, tapi kan Allah Maha Pengampun. Saya bisa umroh tiap tahun, nanti mewek-mewek di depan Ka'bah diampuni, enak aja. Masuk Pak di wilayah ekonomi. Maka Indonesia ini hancurnya Pak ekonomi gara-gara gak pakai ekonomi Islam tapi ekonomi kapitalis. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, ada di dalam kitab surah Taufiq, wa min syuruti qabuli sholati an yakuna mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Sholat itu boleh jadi sah secara fikih, tapi untuk diterima tidak bisa kecuali ada syarat. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat ibadahnya harus halal. Jadi germok gimana diterimanya? Jadi koruptor gimana diterimanya? Maka Allah katakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Gak boleh main-main. Karena Allah sudah memperhatikan kalian. Apa yang jadi kebutuhan kalian ini sudah serius, gak main-main. Apa detak jantung kita bisa dibayar? Apa udara yang diciptakan Allah kita hidup tiap saat ini bisa kita bayar? Enggak. Allah. Gak main-main Allah memperhatikan kita. Maka jangan main-main kita memperhatikan tuntutan Allah. Persoalan takwa itu. Masuk lagi Pak dalam wilayah pergaulan kita liberal, bahkan Indonesia ini Pak di tahun 2015 itu termasuk negara yang paling liberal ranking 2 sesudah Rusia. Nah, zina tidak dilarang di Indonesia ini. Yang dilarang itu perkosaan. Kalau suka sama suka, apalagi dilakukannya di hotel, cek negara, cek pemerintah, hatur nuhun, nyumbang pajak. Allah. Makanya hari ini bapak-bapak yang punya anak laki hati-hati nyari mantu. Harus jelas binnya anak siapa. Karena akibat dibolehkannya perzinahan di Indonesia, padahal itu diharamkan oleh Allah. Pergaulan bebas terjadi di mana? Anak Cina terjadi di mana-mana. Allah. Sampai ibu bingung, bunyi anak sahab. Bukan, maksudnya benar panjang. Tidak lagi dong. Hati-hati, Cina. Aborsi. Ini negeri mayoritas penduduknya muslim tapi ranking 2 sebagai negara paling liberal sesudah Rusia. Ini udah musibah gede ini Pak, lebih gede daripada tsunami ini. Allah Allah. Masuk kita dalam apa tadi? Pergaulan budaya. Masuk kita dalam hukum. Wilayah hukum. Hukum apa yang dipakai di negeri ini? Ternyata hukum Belanda penjajah kafir. Asli 24 karat penjajah. 350 tahun menjajah Indonesia, benda fisiknya diusir, hukumnya kau hak sampai hari dikatakan. Apa Allah tidak mengatur di Al-Quran bagaimana hukum pidana dan perdata? Demi Allah, Allah mencantumkan hukum berkaitan dengan pidana, tapi tidak dipakai. Kasus pembunuhan tiap hari. Kenapa? Karena orang membunuh nggak dikisos, jadi nyawa jadi murah. Dan udah gitu pembunuh diponis penjara, ya tergantung pak. Kalau orang miskin hukumnya tetes, kalau 15 tahun jadi 15 tahun. Tapi kalau yang membunuhnya itu keluarga orang kaya, bisa bayar pengacara 15 tahun bisa jadi 15 bulan. Betul nggak? Tapi kalau yang miskin baru-baru bayar pengacara lebih beas. Akhirnya 15 tahun itu pembunuh dikasih makan di penjara. Duit yang harusnya diberikan kepada yatim, duit yang harusnya diberikan kepada para ulama yang siang malam berdakwah menjaga iman, menjaga moralitas bangsa, enggak digaji. Ngomongnya apa? Terbaik ulama ikhlas gitu. Rampok pembunuh di penjara dikasih makan ulama di penjara. Tapi kalau sudah ngomong begini pak, saya nanya ke orang Cikampek, benarkah negara ini? Betulkah negeri ini? Pikir dulu. Tadi mau bilang, ketika sholat berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, langsung bilang sesat. Ketika haji dilaksanakan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, langsung mengatakan sesat. Tapi ketika negara menerapkan hukum di luar Islam, orang tidak berani ngomong. Sini tantok. Padahal apa? Yang seperti ini harus disampaikan. Kenapa? Kalau ini tidak disampaikan, demi Allah, negeri yang kita cintai ini akan semakin hancur sampai sekarang. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya." Jangan sombong wahai bangsa Indonesia. Indonesia ini milik Allah. Apabila tidak menerapkan hukum aku, berpaling dari Al-Quran hukum aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunya, kehidupannya akan krisis. Krisis apa enggak sekarang? Krisis. Padahal presidennya sudah gonta-ganti. Yang terakhir ini bahkan dikatakan presiden paling diidolakan rakyat. Harapannya apa? Bisa berpihak kepada umat, kepada rakyat. Tapi apa yang terjadi? BBM tetap mahal, sembako tetap mahal. Krisis moral, bahkan status agama di KTP mau dicoret. Ada wacana menteri agama mau dihapus jadi menteri bidang wakaf dan haji. Kita tidak mau Pak, Indonesia ini hancur dan harus diselamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Indonesia ini adalah hukum yang punya Indonesia, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang Pak, melihat krisis begini dahsyatnya. Coba bayangkan kalau tidak diselamatkan dengan Islam, anak cucu kita yang nanti akan lebih parah menghadapi kondisi terpuruk, lebih parah daripada kondisi yang kita hadapi. Kata Sayyidina Ali, "Alimu auladakum fa innahum khulqu fi zamanin ghair zamanikum." Persiapkan pendidikan agama buat anak-anakmu, karena anak-anakmu kalau tidak segera Indonesia dirubah dengan Islam, maka akan menghadapi krisis dan masalah yang lebih berat, lebih besar daripada krisis yang kamu hadapi. Saya mau tanya Pak, sayang gak sama anak? Sayang gak sama cucu? maka mari kita selamat dan Indonesia dengan apa? Dengan Islam. Tetapi Islam ini tidak akan terdapat kecuali kembali kepada surat Al-Isra ayat 80. Silakan bapak-bapak ibu nanti sepulangnya buka tafsir Ibnu Katsir. Kalau enggak ada tafsir manualnya, silakan bisa dibuka insya Allah di internet juga. Al-Isra ayat 80. Kata Allah, Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan saya ke Madinah dengan benar, keluarkan saya dari Mekah dengan benar. Ya Allah, beri saya kekuasaan dari Engkau. Ya Allah, kekuasaan yang menolong Islam. Di situ ada perkataan wa qala Qatada annallaha ta'ala 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayah an la taqata lahu bi hadzal amri illa bi sultanin. Imam Qatada mengatakan bahwa dengan ayat ini Al-Isra ayat 80 Allah Ta'ala mengajari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajari sama Allah, dikasih tahu sama Allah apa? An la taqata lahu bi hadzal amri illa bi sultan. Nabi tidak akan kuat mengamalkan Islam ini secara sempurna illa bi sultanin, kecuali dengan kekuasaan. Maka Nabi minta kekuasaan itu, tapi kekuasaan bukan untuk mencari uang dan mengejar jabatan, tapi kekuasaan yang menolong agama Allah. Kita hari ini bisa sholat ya, alhamdulillah. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak kita menghukum orang yang nggak sholat? Kan hukumannya sampai al-istitabah, al-qadubah dan istitabah. Orang Islam yang berakal dan balik wajib sholat, kok kemudian nggak sholat? Itu hukumannya pak, harus al-qadubah dan istitabah. Diminta tobat kalau dia diburu, kalau dia nggak sholat. Kita puasa hari ini, alhamdulillah. Pertanyaan saya, bisa nggak kita menghukum orang yang nggak puasa? Tidak. Oh, menteri agamanya bilang, hei orang-orang yang berpuasa, hormatilah orang-orang yang tidak berpuasa. Hei orang-orang yang sholat, hormatilah orang-orang yang nggak sholat. Hei orang-orang yang tidak berzina, hormatilah orang-orang yang tidak sultan. Maka kemudian hadirin masih terakhir minta tiga menit setengah sejam lagi. Kemudian di situ wabil hadisi inna allaha la yazau bisultani ma la yazau bil Qur'an. Kata Nabi, sesungguhnya akan banyak perbuatan maksiat di muka bumi ini tidak akan bisa dihentikan lah dengan dibacakan Quran, tapi dia akan berhenti ketika ditindak dengan kekuasaan. Maka memisahkan politik dan Islam, memisahkan antara Islam dan kekuasaan, itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Itu kepala negara, penerus Rasulullah, pengganti Rasulullah, bukan pengganti di posisi Nabi dan Rasul, tapi pengganti di posisi sebagai kepala negara. Karena Islam memang harus didukung dengan kekuasaan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dinu asasun, Islam itu adalah fondasi. Fama laysa lahu asasun fa kharabun. Negara tidak dibangun di atas Islam pasti hancur. Rumah tangga tidak dibangun di atas Islam pasti rumah tangga itu hancur. Individu yang tidak dibangun di atas Islam pasti jadi individu yang hancur. maka Islamlah. Wasultanu harisul, kekuasaan itu adalah penjaga. Fama laysa lahu sultanun fadailun, apa yang tidak dijaga oleh negara pasti hilang. Saya mau tanya Pak, Islam sekarang hilang apa enggak? Namanya enggak hilang. Al-Qur'an juga masih 30 juz, Pak. Tapi pertanyaannya, hukum Qur'an sekarang banyak dihilang. Yang dihalalkan oleh Islam dilarang, yang dilarang oleh Islam dibolehkan sama undang-undang. Kenapa? Karena tidak dijaga dengan kekuasaan. Allah berkata, nah pada jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketakwaan kita ini melahirkan, puasa kita ini melahirkan ketaatan yang total. Ketakwaan yang total. Cuma ketakwaan dan ketaatan yang total itu ternyata tidak hanya bersifat individu, tapi juga menyangkut sistem. Ketika sistemnya, hukumnya, negaranya nggak mau taat, nggak mau takwa, kita mau takwa sekarang repot, Pak. Bisa kita menutup mata dari maksiat di masjid, keluar masjid berapa? Udah kemana-mana awal, ya. Tapi itu kalau ditindak sama negara, selesai. Situs porno, kalau ditutup sama DKM Al-Ittihad di sini nggak bisa. Tempat-tempat lancur ditutup sama jamaah masjid Al-Ittihad, nggak bisa. Tapi kalau yang tutupnya negara, singgungannya bisa lah, bisa. Maka ketakwaan itu harus pribadi, sistem, dan masyarakat serta negara. Itulah makna dari ayat walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi. Sungguh apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, kata aku, bukankah berkah dari langit dan bumi? Tidak ada krisis, tidak ada kriminal. Tapi apa kata Allah? Padahal kita tahu, sayang, manusia mendustakan Islam, manusia mendustakan Quran, manusia mendustakan aku sebagai Tuhan. Hanya disembah pada saat sholat, tapi hukumnya dicampakkan di luar sholat. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah, maka aku siksa manusia karena perbuatan sombong tadi. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Aku nuhun. Fakultasnya banyak, pilih ayat bahasa lu kurang merenang, malu kurang tampung. Tapi mugi-mugi jadikan ilmu al-manfaat, jadikan lebih taat kepada Allah. Kita berikan kuah, persatuan, dan kita kopal. Selamatkan Pak negeri ini dengan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.